Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baihaqi, saya dari Bintaro. Tadi setelah mendengarkan tausiah dari Ustadz Amir, Ustadz Arifin, dan Ustadz Yusuf, sangat mengena dan bermanfaat sekali bagi saya pribadi dan juga bagi para jemaah semuanya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya kita sebagai manusia walaupun sudah melaksanakan amal ibadah sebanyak apapun belum tentu jaminan kita untuk masuk surga tanpa adanya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah untuk senantiasa bertaubat. Nah, yang jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah ada perbedaan taubat kita di bulan biasa dengan di bulan Ramadan? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin Babu Taubah karya Imam An-Nawawi, di sana kita akan mendapatkan pembahasan tentang dosa. Jadi dosa ini secara kuantitas dibagi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar, dosa kecil dia akan terhapus dengan sendirinya setiap kali kita beramal soleh. Setiap kita wudu menghapus dosa, setiap kita sholat menghapus dosa antara sholat ke sholat, setiap kita pergi umroh menghapus dosa antara umroh ke umroh, dan seterusnya. Setiap kita beramal soleh, dosa kita kehapus. Termasuk setiap kita hadir di majlis taklim, seluruh malaikat Allah perintahkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kata Rasulullah SAW hadis bahwa saking banyaknya malaikat yang membacakan istighfar untuk para yang hadir, yarkabu ba'duha ba'dah, malaikat bersusun-susun, hatta wasala ila sama'id dunya, sampai malaikat mencapai langit dunia. Jadi malaikat yang hadir lebih banyak daripada manusia yang hadir di majlis taklim itu. Dan bahkan Rasulullah SAW menjamin bahwa hatta al-haytana fil bahr, sampai ikan-ikan di laut yang jumlahnya tak terhingga. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ikan yang sangat kecil-kecil, yang itu ribuan bahkan jutaan jumlahnya. Kalau kita baca istighfar, sejumlah ikan itu mungkin gigi kita sudah copot, kita belum selesai. Tapi kalau kita hadir di majlis taklim, itu seluruh ikan Allah gerakkan untuk membaca istighfar kepada mereka yang hadir di majlis taklim. Nah, ini adalah cara untuk menghapus dosa. Tapi itu dosa-dosa kecil. Setiap kebaikan itu menghapus dosa. Nah, tapi dosa besar tidak bisa kehapus kecuali dengan tobat. Nah, untuk bertobat ini para ulama membagi dosa dari segi relasi dua bagian. Ada dosa yang hubungannya kepada Allah dan ada dosa yang hubungannya kepada makhluk. Untuk dosa yang hubungannya kepada Allah, syaratnya ada tiga. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi juga dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Syarat yang pertama, ayyuk li'anil ma'siyah, hendaklah dia melepaskan selepas-lepasnya, mencabut sampai ke akar-akarnya dosa tersebut dan tidak mengulangi lagi. Tapi ini belum cukup. Harus dibantu dengan syarat yang kedua. Ayyandama ala fi'liha. Dia harus menyesal. Menyesal. Mengapa dia melakukan itu? Namun, meninggalkan dosa, menyesal juga belum cukup. Harus ditambah yang ketiga. Ayya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Dia bertekad untuk tidak kembali selamanya. Artinya dia bertekad untuk mengisi hidupnya sudah itu dengan kebaikan-kebaikan. Lalu Imam Nawawi mengatakan, faman faqada ahad hadhihi syurut, siapa yang tidak memenuhi tiga syarat ini, falam taktamilut taubah, maka taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dosanya kepada Allah. Tapi kata Imam Nawawi, kalau dosanya kepada makhluk, ditambah satu lagi. Yang tiga tadi dipenuhi, tambah satu lagi. Di sini adalah ayyubri'ah haqqo wairihi. Hendaklah dia membebaskan hak orang tersebut. Kalau dia punya hutang, bayar dulu hutangnya. Jangan lantas baca istighfar 1 miliar kali enggak bayar hutang. Tidak bisa. Kalau dia pernah menyakiti hatinya, datangi dulu, minta maaf. Dengan terus terang bahwa aku pernah menyakiti hati kamu, pernah berkata-kata begini, begini. Terus terang. Karena dalam Al-Quran disebutkan Allah, ila ladina tabu wa aslahu wa bayyanu. Menjelaskan di sini. Ada penjelasannya, wa bayyanu. Maka dijelaskan mengapa dia melakukan itu. Nah, setelah itu baru minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ketika kita masuk ke bab taubat, maka memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Lalu kemudian, bagaimana supaya kita setelah itu tidak mengulangi lagi? Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, as-suhbatus solihah. Cari sahabat yang baik. Karena orang yang bersahabat dengan penjual parfum, kebahagiaan harumnya. Yang bersahabat dengan seorang yang alim, dapat ilmunya. Yang bersahabat dengan penjual ikan, dapat bau amisnya. Ustaz, ya itulah Ustaz Yusuf Mansur bersahabat dengan Arifin. Allahu Akbar. Oh, kayaknya supaya kebahagiaan. Oh, subhanallah. Subhanallah. Jadi persahabatan ternyata menentukan. Dan mengapa para sahabat Rasulullah SAW ikut mulia? Karena mereka bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya sahabat Rasulullah, para tabi'in, mereka ikut menjadi generasi terbaik li suhbatihim ma'a ashabi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka bersahabat dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk generasi tabi'in tabi'in, mereka ikut menjadi generasi terbaik karena mereka bersahabat dengan orang-orang yang pernah bersahabat dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, persahabatan sungguh sangat menentukan. Karena itu Allah berfirman bahwa syarat untuk mencapai takwa as-suhbatus salihah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang telah beriman, kata Allah, kejarlah level takwa. Jangan hanya berhenti mengaku beriman. Ittaqullah. Kejar level takwa. Karena ada level yang harus kamu kejar. Setelah itu, syarat untuk mencapai takwa, kata Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Carilah sahabat yang baik. Dan di alam akhirat nanti, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Itu mungkin Ustaz yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan Allah. Ya, subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita sih yang diizinkan oleh Allah masuk ke bulan suci Ramadan ya, pastinya adalah orang-orang yang udah diistimewakan duluan. Kalau kita lihat sekeliling kita, bahkan di rumah kita, ada orang-orang terdekat kita yang gak diizinkan oleh Allah masuk dalam bulan puasa. Tentu sebaik-baiknya pertobatan adalah pertobatan yang disegerakan. Dan sebaik-baik bulan diantaranya adalah bulan suci Ramadan. Yang mesti beda lah. Insya Allah mesti beda. Yang udah ketahuan aja, kalau kita dalam bulan suci Ramadan kan, kita bertobat dalam keadaan kita berpuasa. Semoga kita punya taubat diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Jadi kalau boleh saya teruskan ya, kisah ini sempat membuat saya di tahun 2000-an awal, Ustaz, bersama istri saya tuh sedih gitu. Subhanallah ya gitu. Satu kamar gak ada yang tahu kalau istrinya dia itu meninggal dunia. Jadi setelah melahirkan, si Ustaz yang tadi punya istri itu melahirkan, Orang datang satu-satu ke kamar tersebut. Lalu si ibu ini bilang, si istri yang baru melahirkan Ustaz bilang, saya mau istirahat gitu. Dia berbaring ke kanan, kemudian agak kanan, kemudian dipijitin sama orang tuanya. Sebelahnya ada suaminya ngobrol dengan yang lain seperti biasa gitu. Tugasnya sudah selesai. Tugasnya melahirkan sudah selesai. Dan ternyata Israel diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa istrinya. Dan saya kira yang hadir di sini dan mungkin pemirsa juga banyak pengalaman-pengalaman seputar kematian. Saya Ustaz ketika bulan haji tahun 2006, saya satu kamar sama jemaah yang paling tua, jaga-jaga kalau nanti beliau butuh pertolongan. Ketika kami semua berjaga-jaga, enggak ada apa-apa juga yang terjadi. Pada saat kami turun ngambil makanan, istrinya tuh megangin. Istrinya jamaah haji saya itu, jamaah haji kami tuh megangin suaminya. Tanpa dia tahu kalau suaminya itu kemudian meninggal dunia. Dan ternyata menurut dokter, meninggalnya itu jauh sebelum sahur. Jadi meninggalnya itu diperkirakan dokter kira-kira 2:30, jam 3 gitu. Subhanallah. Artinya kan kami semua masih di kamar yang sama. Masih di kamar yang sama, cuman dibedain sama tirai doang. Allahu Akbar. Ada, saya pernah juga di jalan raya, ada seorang pengemudi mobil tertunduk, kepalanya nempel sama setir. Semua orang marah sama dia. Tidur kok di jalanan gitu. Saya ada di situ kebetulan, ada di antara rombongan tersebut. Ternyata subhanallah, ajal sudah menjemput. Bahagia sekali, salah satu kita punya guru ya. Orang tuanya itu mesen sama anak yang paling tua, nanti kamu pakai pakaian yang terbaik, gantiin abah. Lalu putra yang tertua memakai pakaian terbaik. Dan ternyata hari itu abahnya meninggal dunia. Puluhan tahun abahnya itu menjadi imam di masjid mereka. Di masjid di kampung mereka. Dan ternyata subhanallah, ayahnya meninggal dalam keadaan sujud. Dan digantikan sama anaknya seperti pesannya dia itu. Gantiin abah, subhanallah. Salah satu anaknya tentu saudara-saudara kenal semua. Ya. Lagunya itu salawatnya, qasidahannya di mana-mana. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Siapa itu? Habib Syekh. Habib Syekh itu ayahnya meninggal dalam keadaan dia punya ayah salat dan digantikan oleh anak yang paling tua. Allahu Akbar. Banyak di antara kita juga yang meninggal di tempat yang jelek, di waktu yang jelek, dalam keadaan yang jelek. Tidak sedikit kita alhamdulillah juga punya koran di Indonesia, macam-macam korannya ya. Jadi kita jadi tahu ada yang meninggal di atas pelacur, ada. Ada yang meninggal di atas pelacur, Allahu Akbar, kayak apa coba? Kayak apa coba meninggalnya gitu? Ada orang-orang yang meninggal ya sementara di atas rumah yang berdiri di atas tanah sengketa milik orang. Ada orang yang meninggal dunia di atas dia punya mobil curian. Habis nyuri mobil ketabrak. Ada orang meninggal dunia juga dalam keadaan orang tuanya marah sama dia. Orang tuanya marah sama dia, nyaci maki dia, gak ridho sama dia, terus mati. Aduh, masalah tuh. Lebih masalah lagi kalau yang meninggal ibunya. Ya Ustaz ya, kalau anak yang meninggal sekali ibunya masih hidup mungkin bisa dicabut omongan. Yang repot yang meninggal ibunya. Habis maki-maki, marah-marah anaknya, enggak ridho, ibunya yang mati. Mau gimana caranya? Ada yang meninggal dalam keadaan suaminya enggak ridho. Ada yang meninggal dalam keadaan Allahu Akbar. Dia dalam 70 tahun mungkin seperti yang tadi disebut, yang cerita juga pernah saya sampaikan, 70 tahun lebih hidupnya maksiat malah. Tapi di 3 tahun terakhir jadi ahlu masjid, Ustaz. jadi ahlul masjid, jadi ahlul masjid, jadi ahlul masjid, jadi ahlul ta'lim, jadi ahlul ta'lim, jadi ahlul ta'lim. Ya Allah salam. Kemudian dia meninggal dunia dalam perjalanan menuju masjid. Insyaallah lah, insyaallah tanda-tandanya mau husnul khotimah. Nah, kita pilihan nih mau milih mau mati bagaimana? Wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wama tadri nafsum madza taksibu ghadan? Wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kematian mengincar setiap saat. When, where, how? Di mana, kapan, dan bagaimana? Orang beriman itu tidak peduli di mana dia mati, kapan dia mati. Tapi orang beriman sangat peduli. Kaifa namut? How to die? Bagaimana cara kita mati? Itulah yang membuat orang beriman bermujahadah, sungguh-sungguh taat. Tiap hari ia hidupkan sunnah Nabi, salat malam, tadaburkan Al-Quran, berjamaah di masjid subuh-subuh. Itu dijamin husnul khatimah. Bilikain hasanin. Siapa yang gelap-gelap, dingin-dingin, berjamaah di masjid, dijamin meninggal husnul khatimah. Jadi yang subuhnya enggak ke masjid, nekat itu. Siapa yang menjamin dia bisa hidup pada hari itu? Salat duha, rezeki, bukan hanya duit. Keluarga sakinah rezeki. Ini bertemu sekarang rezeki. Hari ini bertemu guru-guru yang mulia rezeki. Nah, puncak rezeki di dunia meninggal husnul. Aktivis duha rata-rata meninggalnya husnul khatimah. Sedekah. Oh, sedekah itu menolak bala. Tada faul bala. Dan bala yang paling besar adalah su'ul khatimah. Maka itu sedekah menolak su'ul khatimah. Rata-rata orang yang sedekah, saya ja'alullah ba'da usrin yusra, mudah-mudah meninggalnya. Mudah-mudah. Dan yang masuk Islam sekarang lewat majelis sudah 574 mu'allaf. Alhamdulillah Ustaz Arifin paling senang tuh nanya-nanya, kenapa orang ini pada akhirnya masuk Islam? Apalagi banyak yang bertaubat. Kenapa orang ini akhirnya bertaubat? Rata-rata orang yang akhirnya masuk Islam, yang akhirnya bertobat, orang-orang dermawan. Wa mayuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang mampu memerdekakan dirinya dari sifat pelit, maka dialah orang yang sukses. Pelit itu penyakit. Orang pelit enggak disukai Allah, enggak disukai Rasul, enggak disukai malaikat, enggak disukai manusia, bahkan orang pelit enggak disukai sama orang pelit. Mestinya kan CS. Iya kan Ustaz? Tapi anehnya orang pelit Bang Rahman senang sama orang dermawan. Nih Bang Ridwan sahabat Arifin. Beliau disukai karena beliau dermawan sekali. Makanya orang bakhil gak akan masuk surga walaupun ahli ibadah. Dusta tuh puasanya, dusta hajinya, dusta sholatnya. Kalau dia tidak peduli dengan fakir miskin dan yatim piatu. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Rasul menyuruh kita menikahi mama yatim. Kenapa melihat Ustaz Yusuf Mansur? Jadi ini kan istidat Ustaz, persiapan mati. Ada jamaah yang protes, Ustaz Arifin ini ngomong mati-mati, hidup sebentar tapi kok kawin lagi. Arifin jawab, justru karena sebentar kawin lagi. Udah sebentar kok bini satu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sayang, hafal Quran, harus banyak generasi yang hafal Quran. Allah, Allahu Akbar. Sebentar lagi mati Ustaz. Banyak generasi-generasi yang saleh. Karena berhitungnya bukan sekarang. Sekarang mungkin dicaci maki, mungkin sekarang dihina, digosipin, gak apa-apalah. Hidup kita itu bukan karena manusia kok. Manusia mau puji, mau hina, I don't care. Yang dipedulikan oleh orang beriman adalah Allah. Yang penting bininya dua. Saat kalau kita meninggal Ustadz, banyak yang mendoakan Ustadz. Dua-duanya, ya Allah ampuni suamiku. Yang satu lagi, ampuni suamiku. Dijabah, amin, amin, amin. Kalau meninggal rumah atuh, amin, amin. Belum tentu. Kalau bininya banyak, anaknya banyak. Wah, anaknya, anak Arifin ini sekarang hamil lagi. Wah, doain banyak. Ya kalau bininya atuh, anaknya dikit. Amin, amin, amin, amin. Allahu Akbar. Kemudian jaga wudu. Nah, ini persiapan mati yang paling efektif. Ustaz Amir, jaga wudu ini persiapan mati paling efektif. Kemarin ceramah di Padang, ya. Ada Pak Wali Kota, ada Kapolres di bandara tuh. Arifin sampaikan, Arifin selalu memanfaatkan kesempatan dimanapun untuk dakwah. Tidak hanya diundang, enggak diundang pun senang hati. Karena amal yang terbaik itu dakwah. Perkataan terbaik dakwah. Ngomonglah di bandara itu, Arifin bilang, ayah, ini sebentar lagi pesawat mau naik. Kalau orang tidak berwudu, nekat ini. Semestinya pramugari itu umumkan dulu, sebentar lagi pesawat mau diberangkatkan, silakan para penumpang berwudu lebih dahulu. Lah, kematian mengincar kok. Apalagi bahaya take off saat landing, itu pesawat bahaya sekali. Hanya, kalau kita meninggal dalam keadaan berwudu, meninggal dalam kecintaan Allah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin itu orang yang batal wudu, batal wudu, batal wudu, senang hati dan gelisah kalau dia sudah batal. Karena kematian mengincar setiap saat. Apalagi mau dakwah. Allahu, makanya orang beriman enggak sentuh yang bukan mahramnya. Haram menyentuh yang bukan mahramnya, kecuali istrinya. Jadi halal terus maunya. Dia aman nih, karena sebelahnya gak ada agim. Aman deh. Biasanya gue ada yang belain. Ada agim di tengah. Jadi ya, jaga wudhu itu jangan dianggap remeh. Makanya sehari sampai 30-40 kali wudhu, gak apa-apa, seneng Ustadz. Apalagi bangun jam 1 malam tuh tanggung-tanggungnya kan, tahajud. Pas itu jam 2, jam setengah 3, tersenang tahajud. Jam 1 lagi dingin-dingin, wudhu lagi. Oh, senang sekali. Apa ada yang bilang dalam hati? Ya Allah, kalau bukan karenamu hamba gak akan berwudhu, ya Allah. Dingin, ya Allah. Tapi karena selalu ingin menjaga. Ikhwah, kemudian terus berzikir, beristighfar, berselawat. Kematian kan mengincar. Nah, kalau hamba itu dawam zikir, siapa yang saat senang ingat Allah, maka saat susah Allah akan ingat dia. Tidak ada kesusahan yang paling susah kecuali saat sakaratul maut, maka Allah tancapkan ingatannya kepada Allah. Maka itu tanda-tanda orang zikirnya hidup, waktu terkejut dia menyebut nama Allah. Hina yujab yakul Allah. Tuh, lagi jalan kendaraan, ada kucing lewat. Allahu Akbar. Ibu dikasih tahu oleh suaminya. Dengan jujur suaminya mengatakan, maaf mah, papa terpaksa terus terang mah, ini bulan Ramadan, bulan jujur, papa sudah kawin lagi. Ibunya terkejut, alhamdulillah. Nah ini terkejutnya tuh alhamdulillah Ustaz. Allahu Akbar walillahilham. Ini Allahu Akbar. Jadi bu, ibu lagi masak, tiba-tiba kena minyak, apa yang ibu sebut? Kalau ibu menyebut nama Allah, apa kata Imam Ghazali? Alamatu zikrihi tajri fi jasadihi. Tanda zikirnya sudah hidup pada rohnya. Itu kan buah dari orang yang mujahadah dalam zikir. Zikir terus dia, selawat istighfar di setiap kesempatan. Terkejut Allah. Jadi ibu ingin tahu isi hati suami ibu. Gampang. Malam pulang, ibu kejutin, nama ibu Fatimah. Wih, tiba-tiba saya menyebut Hasanah. Sopo Hasanah, Pak. Sopo. Itu suami yang jujur bilang apa? Jangan marah, ini bulan Ramadan. Sabar, Ma. Dan jangan buruk sangka, Mama tahu gak Hasanah itu? Itu harapan Papa dan Mama. Bukankah kita selalu berdoa, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah Waktina ada benar. Apa kata mamanya? Oh, mama kira sofa toh pak. Kalau itu juga harapan mama. Masuk ke kamar itu Ustadz, ya, namanya Ustadz Yusuf Mansur. Sambil buka sorban, apa dia bilang? Alhamdulillah, selamat dari musibah. Allahu Akbar, jadi dawamkan zikir. Terus menerus berzikir kita kepada Allah. Nah, mudah-mudahan mau zikir dalam hati, zikir jahar, wa asiru kaulakum awizharu bihi, innahu alimum bidati sudur. Arifin kalau membaca surah Al-Muluk ini paling seneng, kalau Ustaz Yusuf Mansur membaca surah Al-Muluk. Ya, CD beliau itu di mobil Arifin dengerin terus Al-Muluk ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Indah sekali Ustaz itu. Ya, berkah Allah. Ah, ikhwah fillah. Jadi hidupkan sunnah Nabi. Hidup dalam syariat Allah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan hidup sunnah Nabi dan syariat Allah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah apa yang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita, ya, kita simpan di hati dan jadikan Ramadan ini adalah merupakan perwujudan pintu taubat kita, sehingga kita benar-benar fitrah pada saat menghadapi Idul Fitri. Saya Ali Zainal Dudiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa sekarang, kayaknya afdalnya yang berdoa yang paling senior di antara kita. Kanda Dr. Amir Faisal Fad. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami hambamu yang banyak khilaf, seringkali lupa kepadamu, ya Allah. Setiap hari engkau tidak pernah mengabaikan kami. Jantung kami kau gerakkan setiap saat. Darah dalam tubuh kami kau alirkan. Mata kami kau bikin berkedip. Engkau berikan kepada kami kesehatan tanpa kau menghitung-hitung semua itu. Sekalipun engkau tahu kami seringkali melupakanmu, ya Allah. Sekalipun engkau tahu kami seringkali tidak khusyuk dalam solat-solat kami. Sekalipun engkau tahu kami seringkali tidak bangun di malam hari. Padahal seharusnya kami bangun bersujud kepadamu di saat orang-orang sibuk dan mimpi-mimpi. Di saat orang-orang tidur lelap. Seharusnya kami bangun. Seringkali kami tidak bangun, ya Rabb. Karena kelemahan iman kami. Karena kebodohan kami. Karena kelalaian kami. Ya Rahman, ya Rahim. Engkau tahu semua ini. Tidak mungkin kami bersembunyi darimu. Semua yang kami sembunyikan nampak olehmu, ya Allah. Tidak mungkin kami berpura-pura denganmu. Tidak mungkin kami berbasa-basi denganmu. Semua yang kami sembunyikan sangat nampak olehmu. Ya Rahman, kami hanya bisa bersimpuh di tempat ini, di tempat yang sangat kau muliakan ini. Kami hanya bisa meneteskan air mata atas penyesalan kami, atas masa lalu kami. Kami ingin engkau ampuni kami, ya Rabb, sebelum kami meninggalkan tempat ini. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim. Engkau tahu bahwa tidak mungkin kami bisa mendapatkan surga yang engkau janjikan tanpa kami dapat ampunanmu, ya Rahman. Ya Allah, gerakkan hati kami untuk selalu baca istighfar setiap hari, seperti Rasulmu setiap hari membaca istighfar minimal 1 kali. Gerakkan hati kami untuk selalu bersungguh-sungguh solat dengan jujur, dengan khusyuk. sebagaimana Engkau perintahkan. Wa innaha lakabiratun illa al-khashiin. Gerakan hati kami untuk selalu bangun di tengah malam seperti yang Engkau perintahkan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila. Ya Rabb, Engkau sangat sayang kepada kami. Kau ajarkan kami cara hidup yang baik. Tapi kami seringkali tidak menyayangi diri kami sendiri, sehingga kami seringkali lalai. Seringkali kami lalai, ya Rabb, sehingga kami tidak bersungguh-sungguh mengurus diri kami untuk patuh kepada-Mu. Padahal tuntunan-Mu pasti benar, tapi kami seringkali tidak bersungguh-sungguh patuh kepada-Mu. Mohon Kau ampuni kami, ya Rabb. Ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah kami, bimbinglah kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika rabbil alamin. Ya Rahman, ya Rahim. Belum tutup ya, sambil Ustaz tasbih. Pemirsa, kami bertiga dan semua ustadz-ustadz yang ada di TV, barangkali ada suka bercandanya di bulan suci Ramadan ini, minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Amin ya Allah. Minta didoakan, mudah-mudahan Allah ampunin kami. Amin. Dan mudah-mudahan Allah tinggikan derajat kita semua. Amin. Selamat berpuasa hadirin semua. Pemirsa, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan puasa yang akan datang. Terus menerus panjangkan umur oleh Allah dalam keadaan kita sehat walafiat dan dalam keadaan pahala.